mana tonga ayat Al-Quran sekalimat. Jalu ke kiri mana tonga ayat Al-Quran sekalimat. Lamun norat diparingi untung tangan merebes milih. Lamun norat diparingi untung tangan merebes. Lamun norat diparingi